Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman kathira. Kita akan melanjutkan pembacaan Manhaj Firqatun Najiyah yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Jamil Zainu. Berikutnya kita akan masuk ke bahasan kapan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita membahas tentang tawassul yang dilarang dan tawassul yang diperbolehkan, kita membahas tentang kapan datangnya pertolongan Allah Ta'ala. Penulis di sini akan menyebutkan mengenai sejarah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam terlebih dahulu, kemudian beliau memberikan kesimpulan yang bisa kita jadikan sebagai bahan pelajaran. Karena sejarah diceritakan dalam Al-Quran dan Hadis, demikian pula yang dituliskan oleh para ulama, tujuannya adalah untuk i'tibar, agar kita bisa mengambil pelajaran darinya. Penulis mengatakan, orang yang membaca perjalanan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta riwayat jihad beliau akan melihat adanya tahapan-tahapan dalam beliau berdakwah. Yang pertama adalah periode tauhid. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tinggal di Mekah selama 13 tahun. Selama itu beliau menyeru kaumnya untuk mentauhidkan Allah dalam beribadah, dalam berdoa, dalam berhukum. Yang dimaksud berhukum adalah dalam penetapan masalah halal haram. Serta mengajak mereka untuk memerangi segala bentuk kesyirikan sesuai dengan porsinya. Dalam arti perang dengan hujjah, bukan perang dengan senjata. Karena Nabi SAW baru bisa perang dengan senjata setelah beliau hijrah ke Madinah. Hal itu terus beliau lakukan hingga akidah tauhid semakin kuat dan kokoh pada jiwa para sahabat. Jadilah mereka para pemberani yang tidak merasa takut kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan seperti yang dulu sering kita simpulkan bahwa adanya tauhid yang kuat akan menyebabkan mental seorang hamba semakin kuat. Sehingga salah satu di antara dampak baik orang yang belajar tauhid di antaranya adalah memperbaiki mental. Kalau nyawa saja dia tidak merasa takut hilang, apalagi harta. Makanya ahlu tauhid mereka lebih pemberani untuk hijrah meskipun harus mengorbankan sebagian hartanya, ya. Termasuk diantaranya adalah harus meninggalkan sebagian pekerjaannya karena di situ ada unsur yang terlarang. Ini salah satu diantara pengaruh baik dakwah tauhid. Oleh karena itu, para juruh dakwah hendaknya memulai dakwahnya dengan mengajak manusia kepada tauhid dan memperingatkan mereka agar jangan sampai terjerumus ke dalam perbuatan syirik. Dengan demikian berarti dia telah menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai teladan dalam dakwahnya. Dan ini menjadi penting karena tauhid itu pengendali. Manusia bisa lebih mudah untuk mengikuti aturan syariat apapun jika dia menjadi ahli tauhid. Sehingga ketundukan orang terhadap syariat Allah itu berbanding lurus dengan tingkat ketauhidan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin bertauhid, maka dia semakin mudah untuk diajak tunduk kepada aturan Allah Subhanahu wa taala. Disinilah kita bisa melihat perbedaan antara dai yang sangat perhatian dengan masalah tauhid dengan yang kurang perhatian dalam masalah tauhid. mereka ketika menjumpai satu masalah, pendekatannya sangat jauh berbeda. Terkadang ada sebagian da'i, karena dia kurang perhatian dalam masalah tauhid, justru membenarkan praktek yang bermasalah di masyarakat dengan mencari berbagai macam dalil untuk mendukung kalau praktek mereka ini sudah benar, sehingga dia tidak konsisten. Apa yang dia pelajari dengan apa yang dia sampaikan itu berbeda. Baik, saya kasih contoh real ya. Hampir semua kampus di Timur Tengah yang ada di Saudi dan sekitarnya, kemudian di agak ke barat seperti Al-Azhar, Mesir, ke barat lagi Maroko, ke barat lagi di situ ada Aljazair, dan kampus yang ada di sekitar sana, hampir semuanya secara umum mereka adalah mengajarkan akidah Ahlus Sunnah yang punya prinsip anti terhadap tahayul, khurafat, dan perbuatan bid'ah. Karena itulah ketika ada da'i yang dia mengklaim lulusan Mesir atau lulusan Maroko, tapi pada saat di tempat ini dia misalnya berbalik lebih banyak menyampaikan tentang pembelaan terhadap penyimpangan dalam masalah tauhid, atau pembelaan terhadap tahayul, pembelaan terhadap bid'ah, karena ini bagian dari kurang maksimalnya tauhid yang ada pada dirinya. Maka semakin sempurna tauhid seseorang, dia akan semakin sempurna dalam ketundukannya kepada syariat. Demikian pula pendidikan semangat hijrah yang diberikan oleh kaum muslimin kepada mereka yang punya tauhid lebih mudah dibandingkan semangat hijrah kepada mereka yang kurang perhatian dalam masalah tauhid. Karena itulah kajian seputar masalah muamalah penyertanya adalah kajian masalah akidah. Karena kalau tidak seperti ini, orang akan mencari pembenaran dan bukan kebenaran. Selanjutnya yang kedua, periode ukhuwah. Yang dimaksud periode ukhuwah adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam mempersaudarakan antara Muhajirin dan Ansar. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah dari Mekah menuju Madinah, beliau membangun sebuah masyarakat muslim yang tegak di atas prinsip saling mencintai, saling kasih sayang. Tindakan yang pertama kali beliau lakukan adalah membangun masjid sebagai tempat berkumpulnya umat Islam untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka minimal 5 kali sehari bisa berkumpul di masjid. Dan salah satu di antara pengaruhnya, kalau orang itu sudah kumpul, ada pekerjaan yang bisa dibagikan. Di antaranya adalah mengatur langkah kehidupan bersama. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mempersaudarakan antara kaum Ansar yang merupakan penduduk asli kota Madinah dengan kaum Muhajirin yang telah meninggalkan negerinya, baik yang berasal dari kota Mekah maupun dari selain Mekah. Jadi sebutan Muhajirin itu tidak harus dari Mekah. Ada yang dari Yaman, ada yang dari daerah yang lain. Intinya mereka yang meninggalkan kampung halamannya untuk berkumpul bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di kota Madinah dan membangun peradaban di kota Madinah. Karena itu orang Muhajirin tidak semuanya berasal dari kota Mekah. Mereka telah meninggalkan segala harta yang mereka miliki. Orang-orang Ansar pun lalu menawarkan harta benda mereka kepada kaum Muhajirin serta membantu memenuhi segala apa yang diperlukan oleh kaum Muhajirin. Dan itu keistimewaan yang dimiliki oleh orang Ansar. Wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khasasa. Mereka lebih mendahulukan orang lain meskipun mereka sendiri sangat membutuhkan. Sehingga ketika mereka dipersaudarakan, mereka lebih mengedepankan tamunya, yaitu kaum Muhajirin, dibandingkan dirinya termasuk keluarganya. Ini kehebatan orang Ansar. Nabi sallallahu alaihi wasallam tahu adanya permusuhan lama antara suku Aus dan suku Khazraj. Beliau pun lalu mendamaikan kedua suku tersebut, menghilangkan rasa permusuhan, kedengkian di hati mereka, dan menjadikan mereka bersaudara antara satu dengan yang lainnya. Mereka saling mencintai dalam ikatan iman dan tauhid. Beliau memberikan seruan kepada mereka sebagaimana dalam hadis, al-muslimu akhul muslim. Muslim itu saudaranya muslim. Sengketa antara Aus dan Khazraj ini sengketa sejak zaman jahiliyah, sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus. Dan dipanas-panasi oleh dua kelompok Yahudi yang tinggal di sekitar Madinah. Suku Aus mereka dibela oleh Bani Quraidah. Suku Khazraj mereka dibela oleh Bani Nadir. Dua-duanya suku Yahudi. Dua bani ini manas-manasi Aus dan Khazraj biar tempur, sehingga nanti kalau mereka banyak yang mati, mereka menjadi lemah. Selanjutnya penguasa kota Madinah adalah Yahudi. Ini yang dilakukan oleh orang Yahudi yang mereka ingin mengacaukan suasana Madinah. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam datang, maka langkah yang boleh lakukan untuk menyatukan kekuatan kaum muslimin diantaranya adalah mendamaikan suku Aus dan Khazraj. Karena itu Allah sebut perdamaian mereka ini nikmat yang sangat besar. Allah subhanahu wa ta'ala bercerita dalam Al-Quran, وَذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا. Ingatlah nikmat yang telah Allah berikan kepada kalian, إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً, ketika dulu kalian bermusuhan, yaitu antara suku Aus dan Khazraj. Ini ada di surat Al-Hujurat ya. Ada di surat Al-Hujurat. Surat tentang adab. Idh kuntum a'da'an, ketika kalian saling bermusuhan. Fa'allafa baina qulubikum. Kemudian Allah mendamaikan hati kalian. Wa kuntum 'ala syafa khufratin minan nar. Fa'anqadhakum minha. Dan dulu kalian berada di tepi jurang neraka, lalu Allah selamatkan kalian darinya. Maksudnya adalah kalian dalam permusuhan yang kalau sampai ada yang mati pasti nyemplung ke dalam neraka, lalu Allah subhanahu wa ta'ala selamatkan kalian darinya. Dan permusuhan itu terkadang kambuh lagi, muncul lagi setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam ada di tengah mereka. Suatu ketika terjadi ketegangan antara orang Ansar dengan orang Muhajirin. Ketegangan semakin parah, kemudian mereka saling marah. Suaranya semakin naik memuncak. Lalu orang Ansar nyari bolo. Ya lal Ansar, wahai orang Ansar, ayo kumpul ke sini. Orang Muhajirin juga golek bolo. Ya lal Muhajirin, wahai Muhajirin, ayo kumpul ke sini. Saya punya masalah dengan dia. Mari kita berantem bareng-bareng. Nabi sallallahu alaihi wasallam datang. Lalu beliau menyampaikan, Abida' wal jahiliyah wa ana baina adhhurikum. Apakah kalian mau mengucapkan kalimat-kalimat jahiliyah padahal saya sedang berada di tengah kalian? Orang yang kemudian memanggil bolo nih, wahai Muhajirin, wahai Ansar, dalam rangka untuk ta'assub karena golongan ini, da'wal jahiliyah. Ini teriakan jahiliyah. Model sekarang banyak ya. Saya bonek, ini Arema, ini PSS, ini Slemania, ini Mataram. Kemudian mereka saling tegang antara satu dengan yang lain. Berapa nyawa yang hilang karenanya? Banyak sekali. Yang satu, kalau Bandung itu apa? Boboto. Kemudian nanti yang Jakarta apalagi? Jackmania, dengan aneka ragam latar belakang yang itu semuanya kembali kepada masalah ta'assub yang tidak ada nilainya sama sekali. Dan itu dakwal jahiliyah. Saya pro ini pro itu, yang itu latar belakangnya bukan karena agama. Jangankan yang latar belakangnya karena bola, yang latar belakangnya karena nama yang mulia, yaitu Ansor dan Muhajirin, ketika itu diangkat dalam rangka untuk menimbulkan permusuhan di antara kaum muslimin, dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan beliau sebut sebagai da'wal jahiliyah. Ya. Karena itulah ketegangan yang ditimbulkan, karena satu pro ini, yang satu pro ini termasuk di antara ketegangan karena alasan jahiliyah. Dan bisa jadi penyakit seperti ini menyusup di kalangan kaum muslimin yang sudah kenal sunnah, yang sudah ngaji. Oh, saya dari yayasan A, ini dari yayasan B, yang ini ikut KUY, yang ini ikut apa, KMS, Kajian Muslimah Senen, yang ini ikut Kampung Santri, yang ini ikut mana lagi. Lalu terjadi ketegangan. Loh, yang mendasari kamu melakukan ketegangan itu karena apa? Karena kelompok atau karena alasan agama? Bisa jadi karena alasan kelompok, tapi dibuat seolah-olah itu karena alasan agama. Ditipu oleh setan, akhirnya mereka saling tegang. Subhanallah. Nah, maka bisa jadi ini muncul karena da'wal jahiliyah, semangat jahiliyah. Nabi SAW melarang keras seperti ini. Karena itulah ketika terjadi situasi seperti ini, Nabi SAW melarangnya. Sebab di masa silam sudah terjadi permusuhan dan pertempuran antara Aus dan Khazraj dalam sebuah peperangan yang luar biasa dahsyat, yang disebut dengan Perang Bu'az. Dan perang ini menewaskan banyak sekali orang-orang Madinah. Nabi SAW menjaga jangan sampai itu berulang. Tapi penyakitnya ahlu tauhid, mereka digoda oleh setan paling gampang adalah melalui permusuhan. Rasulullah SAW bersabda, "Inna syaitana qad aisa ayya'budahul musalluna fi jaziratil Arab." Sesungguhnya setan itu sudah putus asa untuk bisa disembah oleh ahli tauhid di jazirah Arab. Walakinna tahrisha bainahum. Namun mereka, setan itu tidak putus asa untuk menimbulkan permusuhan di kalangan kalian. Sehingga kaum muslimin ahli tauhid, setan itu enggak sanggup untuk menggoda mereka agar jadi ahli syirik. Namun setan tidak pernah merasa kalah untuk menggoda mereka agar menjadi orang yang saling bermusuhan. Makanya yang paling sensitif terjadi antara yang sudah ngaji adalah masalah permusuhan. Sehingga kita selalu menekankan ngalah-ngalah itu lebih baik. Pokoknya kedepankan prinsip ngalah. Dan ngalah itu bukan kalah. Siapa yang ngalah, pahalanya akan lebih besar. Nabi SAW mengatakan, "Rahimallahu samhan idza ba'a, samhan idza ishtara, wa samhan idza tada." Allah merahmati orang yang gampangan. Gampangan ketika menjual, gampangan ketika membeli, gampangan ketika menagih haknya, termasuk gampangan ketika berinteraksi dengan orang lain. Nabi SAW juga menjanjikan rumah di tengah surga bagi orang yang meninggalkan sengketa, meskipun dia di posisi yang benar. Sehingga kedepankan prinsip gampang mengalah. Apalagi dalam urusan dakwah, ya. Mengalah itu lebih baik. Ini ada kajian, misalnya kok sana mengadakan kajian lagi, ya sudah, alhamdulillah, berarti semakin banyak kajian di sekitar kita, semoga manfaatnya semakin meluas di kalangan kaum muslimin. Kemudian selanjutnya tahapan yang ketiga adalah periode persiapan. Dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan agar umat Islam melakukan siaga dalam rangka untuk menghadapi musuh-musuh Islam. Allah berfirman, "Wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah." Persiapkanlah kekuatan untuk menghadapi mereka, mastata'tum, semampu kalian. Mempersiapkan kekuatan ditafsirkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang dimaksud mempersiapkan kekuatan di situ adalah ala innal quwwata ar-ramyu. Ketahuilah bahasanya kekuatan itu adalah memanah. Maka persiapkan kekuatan di mana kalian ketika diserang oleh musuh mampu untuk bertahan, yaitu latihan memanah. Latihan memanah itu konteksnya di masa sekarang adalah bisa membunuh dari jarak jauh. Bisa membunuh dari jarak jauh. Itu yang ditekankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena strategi perang yang paling kuat adalah ketika orang itu bisa membunuh dari jarak jauh. Kalau membunuh jarak dekat, ini peluang kalahnya sama seperti peluang menangnya. Tapi kalau membunuh dari jarak jauh, ada dua pilihan. Antara menang atau tidak kalah. Karena dia dari jarak jauh. Sehingga prinsip untuk menggunakan senjata jarak jauh, panah, kemudian kalau di zaman sekarang semua bedil dan turunannya, itu sudah diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kaum muslimin. Karena itulah para ulama di masa silam tidak melarang adanya meriam. Dan ketika meriam pertama kali dijumpai oleh kaum muslimin, ditemukan oleh kaum muslimin, mereka bahkan menyebut ini bagian dari nikmat Allah yang layak untuk kita syukuri, sehingga kita bisa bertahan lebih kuat untuk melawan orang-orang kafir. Ada yang mengatakan meriam pertama yang dimiliki oleh kaum muslimin itu di zaman Muhammad Al-Fatih, ketika mau menaklukkan Konstantinopel Bizantium. Dia mengumpulkan para ilmuwan dan bisa membuat meriam pertama. Dan itu dimiliki oleh kaum muslimin sebelum dimiliki oleh non-muslim. Belajar memanah menjadi, di sini beliau mengatakan, belajar memanah menjadi kewajiban bagi kaum muslimin sesuai kadar kemampuan mereka. Ada yang meriam, ada tank, pesawat tempur, dan perlengkapan perang yang lainnya. Membutuhkan kejelian dalam menggunakannya. Alangkah baiknya jika para siswa di sekolah diajari olahraga melempar atau memanah, lalu menggalakkan perlombaan untuk jenis olahraga tersebut, sehingga anak mempunyai kesiapan untuk membela dan mempertahankan agama dan tempat-tempat suci mereka. Dan di negara kita seperti ini diperbolehkan, namun ada aturannya. Sehingga tidak ada istilah belajar memanah itu ciri teroris, enggak ada. Belajar nembak ciri teroris, berarti semua aparat teroris nanti jadinya. Mereka juga belajar menembak, belajar ketangkasan. Seperti ini boleh, rakyat boleh punya kemampuan seperti itu. Sebagaimana aparat juga boleh punya kemampuan seperti itu. Semua punya hak yang sama. Cuman ada aturannya. Sehingga anggapan sebagian orang kalau belajar nembak ciri teroris, ini anggapan yang enggak benar ya. Rakyat juga punya hak untuk belajar nembak. Belajar memanah ini ciri teroris. Nah, rakyat juga punya hak untuk belajar bela diri. Kalau belajar nembak, belajar manah ciri teroris, berarti aparat yang belajar juga ciri teroris. Kan sama-sama aparat juga rakyat, kita rakyat. Terus bagaimana? Seperti ini semua punya hak, namun ada aturannya. Di negara kita alhamdulillah ini lebih rapi. Sehingga sampai pun yang punya airsoft gun itu harus ada izinnya. Yang punya tembak yang berkaliber bisa melukai harus ada izinnya. Insyaallah tidak masalah dalam rangka untuk menjaga ketertiban di masyarakat. Dan kita itu ikuti aturan yang ada sambil kita berniat untuk melestarikan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu menyiapkan diri untuk menghadapi orang-orang yang bertindak jahat kepada kaum muslimin dengan cara latihan menggunakan senjata yang bisa membahayakan dari jarak jauh. Namun sayang sekali, anak-anak kita saat ini lebih suka menghabiskan waktunya dengan bola, dengan bertanding ke sana kemari. Mereka pun membuka paha yang sebenarnya termasuk aurat yang harus ditutupi rapat. dan melalaikan sholat yang semestinya dijaga dengan sebaik-baiknya. Karena terjadi peralihan begini, dari aktivitas olahraga yang memotivasi adrenalin seperti memanah, kemudian berkuda, kemudian gulat, dan seterusnya. Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan manusia sesuai dengan kodratnya, yang laki-laki jadi laki-laki, yang perempuan jadi perempuan. Olahraga-olahraga ini olahraganya lelaki. Nah, untuk membangkitkan kodrat kelaki-lakiannya, sehingga dia enggak penakut, tidak cengeng, semakin pemberani. Nah, itu dengan mengikuti olahraga seperti ini. Makanya kita latih mereka misalnya balap, apa misalnya, sepedaan. Kalau berkuda kan jarang ya. Latihan memanah atau latihan gulat dengan temannya, sesuai dengan kadarnya dan ada aturannya. Ini tujuannya adalah dalam rangka untuk mengarahkan kodrat dia sebagai lelaki. Kon beleh wedi, nah itu berarti tingkat kelaki-lakiannya turun. Ayo pak, beleh kambing, takut dia. Beleh ayam, takut. Harusnya berani kan? Kenapa harus berani? Ya, dia seorang lelaki, sehingga yang seperti ini tidak boleh. Takut darah, harus dilatih mentalnya agar semakin berani. Nah, salah satu caranya adalah dengan mengikuti olahraga-olahraga seperti ini. Makanya manfaat olahraga sunnah, ada memanah, ada berkuda, ada olahraga yang lainnya, itu membangun karakter kelaki-lakiannya, sehingga dia tidak menjadi orang yang penakut. Tapi sekarang banyak lelaki yang menghabiskan waktunya untuk HP dan PS, yaitu pengalihan dari olahraga yang sebenarnya. Sehingga dia yang lebih bermain cuman jari, sementara motoriknya kurang banyak bergerak. Ketika kaum muslim mempunyai akidah tauhid yang kokoh, saling berkasih sayang dalam ikatan persaudaraan Islam, serta telah siap menghadapi musuh dengan berbagai senjata yang dimilikinya, maka insya Allah Allah akan turunkan pertolongan sebagaimana yang pernah Allah turunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semasa beliau hidup, dan kepada para sahabat serta para generasi setelahnya setelah beliau wafat. Allah taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Wahai orang yang beriman, jika kalian menolong Allah, maka Allah akan menolong kalian dan menukuhkan langkah-langkah kalian. Yang dimaksud menolong Allah adalah mengamalkan tauhid, mendakwahkan tauhid, mengajarkan umat untuk kembali kepada tujuan dasar mereka diciptakan, yaitu melaksanakan hak utama Allah, mentauhidkan Allah taala. Namun periode-periode yang saya sebutkan di atas tidaklah berdiri sendiri, akan tetapi saling berkaitan dan berhubungan erat. Maksudnya, di saat periode ukhuwah dan periode persiapan tetap ada pembinaan dan pemantapan tauhid. Wallahu ta'ala alam. Kesimpulannya, kapan kaum muslimin bisa mendapatkan pertolongan dari Allah? Ketika dia punya kesiapan mental dan fisik. Kesiapan mental adalah pembenahan akidah dan amal soleh. Kesiapan fisik adalah dia sudah memenuhi kekuatan untuk menghadapi musuh-musuh Islam. Tayyib. Apakah menyuarakan jihad itu termasuk ciri terorisme? Tidak. Karena jihad itu tujuannya adalah dalam rangka membela kehormatan, dalam rangka membela kedaulatan yang dimiliki oleh masing-masing umat. Sehingga sebagaimana negara punya angkatan bersenjata, dan tidak ada orang yang menyebut negara yang punya angkatan bersenjata berarti negara teroris. karena mereka punya hak untuk membela kedaulatannya, maka agama juga berhak untuk membela kedaulatannya. Dan Islam mengajarkan kepada kaum muslimin untuk membela kedaulatannya dengan cara seperti ini, dan itu di bawah kendali negara, sehingga persatuannya, persatuan fisik, kedaulatan yang dibela adalah kedaulatan agama. Wallahu ta'ala alam. Selanjutnya, pertolongan Allah pasti datang kepada kaum muslimin. Allah ta'ala berfirman, wa kana haqqan 'alaina nasrul mu'minin, dan menjadi kewajiban kami menolong orang-orang yang beriman. Apa yang dimaksud menolong orang-orang yang menjadi kewajiban Allah menolong orang-orang yang beriman? Yang dimaksud kewajiban Allah adalah Allah mewajibkan dirinya sendiri, karena tidak ada yang bisa mewajibkan Allah, tapi Allah mewajibkan diri sendiri. Berarti kalau Allah mewajibkan diri sendiri, itu artinya apa? Janji Allah. Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah menjanjikan pertolongan kepada orang yang beriman ketika menghadapi musuh-musuhnya, dan janji ini tidak akan diingkari. Allah telah menolong Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam pada perang Badar, pada perang Ahzab, dan peperangan yang lainnya yang pernah beliau lakukan. Demikian pula Allah telah menolong para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam setelah beliau meninggal, dalam menghadapi musuh-musuh mereka, sehingga Islam bisa tersebar luas ke segenap penjuru dunia. Kaum muslimin akan selalu mendapatkan pertolongan Allah walaupun banyak mengalami tragedi dan musibah. Memang kesudahan yang baik senantiasa beserta orang-orang yang beriman, yang benar-benar dan teguh dalam memegang keimanannya, yang selalu menunjukkan ketauhidannya dalam beribadah dan berdoa, baik dalam kondisi lapang maupun dalam kondisi sempit. Al-Quran menceritakan bagaimana kondisi kaum muslimin saat perang Badar. Jumlah mereka lebih sedikit, perbekalan mereka juga minim, namun mereka selalu yakin kepada Allah, sehingga mereka pun berdoa kepadanya agar Allah memberi mereka kemenangan. Allah berfirman di surat Al-Anfal ayat 9, ayat yang ke-9, ittastaghithuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi'alfin minal malaikati murdifin. Ingatlah ketika kalian memohon pertolongan kepada Rabb kalian, lalu Allah kabulkan permohonan kalian. Anni mumiddukum, sesungguhnya aku mendatangkan bala bantuan berupa 1000 malaikat murdifin yang datang secara berurutan. Jadi datangnya satu gerombol, datang malaikat, datang lagi satu gerombol malaikat. Dan itu terjadi ketika peristiwa perang Badar. Maka ada keanehan begini. Pada waktu perang Badar, muslim melihat pasukan kafir lebih banyak. Orang kafir melihat pasukan muslim lebih banyak. Sehingga mereka sama-sama wang sinawang. Yang muslim melihat pasukan orang kafir jauh lebih banyak, yang kafir melihat pasukan kaum muslimin juga lebih banyak. Karena orang kafir melihat malaikat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan itu pertolongan yang diberikan oleh Allah kepada kaum muslimin ketika peristiwa perang Badar. Allah mengabulkan permohonan mereka, yaitu dengan menurunkan malaikat untuk berperang bersama mereka. Para malaikat itu ikut memenggal kepala orang-orang kafir dan memancung ujung-ujung jari mereka. Allah Ta'ala berfirman, fadribu fawqal a'naqi wadribu minhum kullabanan, maka penggallah kepala-kepala mereka dan ujung-ujung jari mereka, sehingga mereka tidak bisa megang pedang. Ya. Makanya ciri pasukan musyrikin yang terbunuh oleh malaikat banyak terpotong jarinya, sehingga mereka mati dalam kondisi jarinya terpotong. Tiba-tiba ada yang memenggal jarinya. Padahal malaikat bisa enggak dilawan? Enggak bisa. Manusia memanah, malaikat yang enggak kena. Tapi mereka bisa memotong jari kaum musyrikin, bisa memenggal leher kaum musyrikin. Akhirnya kemenangan pun ada di pihak orang-orang yang beriman, yang ahli tauhid. Allah Ta'ala berfirman, "Walaqad nasarakumullahu bi Badrin wa antum adillah, fattaqullaha la'allakum tashkurun." Sungguh Allah telah menolong kalian ketika peristiwa perang Badar, pada posisi ketika kalian dalam kondisi sangat lemah. Karena itu bertakwalah kepada Allah, la'allakum tashkurun, sebagai bentuk rasa syukur kalian kepada Allah Ta'ala. Dan di antara doa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika perang Badar, beliau memohon kepada Allah agar diberi kemenangan. Seperti yang disebutkan dalam hadis riwayat Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelang perang Badar, beliau berdoa kepada Allah dengan doa yang sangat panjang. Beliau berdoa dalam waktu yang sangat lama dengan mengangkat tangan tinggi-tinggi. Yang disebut dengan doa apa? Ibtihal. Sampai kain yang digunakan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menutupi pundaknya itu jatuh. Selendang beliau jatuh. Kemudian diambil oleh Abu Bakar dari belakang, lalu dirangkulkan ke pundak Nabi sallallahu alaihi wasallam sambil mengatakan, "Hasbuka ya Rasulullah. Hasbuka ya Rasulullah. Cukup ya Rasulullah, cukup. Sesungguhnya Allah pasti akan menunaikan janjinya." Karena beliau memohon kepada Allah, "Allahumma anjis wa'daka, Allahumma anjis wa'daka, Allahumma anjis wa'daka." Ya Allah, tunaikan janjimu, tunaikan janjimu, tunaikan janjimu. "Allahumma in tuhlik hadhil isabah min ahlil Islam la tu'badu fil ardi." Ya Allah, jika engkau membinasakan kelompok kecil ini, maka engkau selamanya tidak akan disembah di muka bumi ini. Ini doa Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Allah ketika menjelang peristiwa Badar. Yang ditiru oleh siapa? Ya. Kalau nanti kalah dalam pemilu, nah ini enggak ada hubungannya. Alhamdulillah kita masih bisa menyembah Allah, beribadah kepada Allah sesuai dengan aturan Al-Qur'an dan Sunnah. Karena ketika itu kelompok kaum muslimin yang bertahan hanya kurang lebih 300 sekian orang. Kalau ini kalah, maka Madinah pasti kalah. Dan ketika Madinah kalah, kaum muslimin semuanya akan dibantai. Sudah. Ini Nabi yang terakhir, berarti usia Islam hanya sampai di sini. Selanjutnya manusia jadi kafir sampai kiamat. Maka tidak akan ada Masjid Al-Hidayah. Masjid ini enggak ada, ya. Tidak ada, ya. Masjid mana lagi tidak ada. Karena manusia tidak kenal Islam. Akan tetapi kita menyaksikan pemandangan di beberapa negara Islam, bagaimana kaum muslimin tidak mampu mengalahkan musuh-musuh mereka. Mengapa bisa begitu? Apa penyebabnya? Apakah karena Allah ingkar janji yang pernah Dia janjikan kepada kaum muslimin? Jawabannya sama sekali tidak. Allah tidak pernah mengingkari janjinya. Akan tetapi justru kita perlu berbalik bertanya, apa saja yang sudah kalian upayakan, yang sudah diupayakan oleh kaum muslimin untuk menyongsong janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dia tidak memenuhi syarat, maka janji itu tidak akan terwujud. Karena itulah, ketika kita mendengar informasi tentang kekalahan kaum muslimin, misalnya di daerah A mereka dibantai, di daerah B mereka dibunuh, di daerah C mereka diusir, maka ada dua sudut pandang, ada dua kacamata yang kita gunakan. Pertama adalah sudut pandang takdir. Kita jadikan ini sebagai musibah bagi kaum muslimin, sehingga kita memohon kepada Allah agar diberi kesabaran. Dan yang kedua, dijadikan sebagai kafaroh dosa. Karena menghadapi musibah, Itu kita hadapi dengan cara bersabar dan mengharapkan pahala dari Allah untuk menebus dosa-dosa dan kesalahan kita. Yang kedua, kita memandang dari kacamata syariat, aturan, bahwa kekalahan kaum muslimin sebabnya adalah karena maksiat yang kita lakukan. Allah subhanahu wa ta'ala tidak memberikan pertolongan, sebabnya adalah karena penyimpangan yang dilakukan oleh kaum muslimin. Sehingga itu memberikan kita semangat untuk banyak bertobat kepada Allah. Melihat kekalahan itu, kita mohon ampun, sehingga janji Allah tidak segera turun disebabkan karena dosa dan kesalahan yang kita lakukan. Pada kesempatan ini kita perlu ajukan pertanyaan kepada para muhajirin yang tengah berjuang membela agama Allah. Sudahkah mereka memenuhi persyaratan agar pertolongan Allah itu diturunkan? Di antara persyaratan tersebut adalah, yang pertama, mereka perlu mempersiapkan diri dengan bekal keimanan dan tauhid. Karena dengan bekal itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maju berperang. Sudahkah ini dipersiapkan? Tapi kalau kaum muslimin yang perang masih banyak pakai jimat, masih banyak memiliki keyakinan-keyakinan yang menyimpang, bagaimana mungkin Allah akan memberikan pertolongan kepada mereka? Yang kedua, apakah mereka telah melakukan usaha yang konkret untuk menggapai kemenangan yang mereka harapkan, yaitu melakukan persiapan untuk menghadapi musuh-musuh Islam? Sebagaimana yang Allah sebutkan di surat Al-Anfal, wa'iddu lahum mastata'tum min quwwa, persiapkanlah kekuatan yang mampu kalian kerjakan untuk menghadapi mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menafsirkan ayat ini yaitu dengan latihan menggunakan senjata yang bisa membunuh dari jarak jauh. Apakah ini sudah mereka lakukan? Kemudian yang ketiga, mereka juga perlu senantiasa berdoa dan memohon kemenangan kepada Allah semata selama peperangan berkecamuk, dan tidak memohon pertolongan kepada selain Allah yang mereka percayai mampu menolong, karena tidak ada yang mampu memberi pertolongan kecuali Allah semata. Mereka perlu meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam berdoa, di mana beliau hanya menunjukkan doanya itu kepada Allah Ta'ala. Allah berfirman, alaisallahu bikafin abdah, bukankah Allah telah mencukupi kebutuhan hambanya. Sudahkah mereka melakukan semua itu? Kemudian yang keempat, mereka mesti bersatu padu, saling mengasihi dan mencintai satu sama lain, serta semangat yang terpatri dalam dada mereka. Mereka haruslah seperti yang Allah firmankan, wala tanaza'u fatafshalu wa tadhabari hukum. Janganlah kalian saling bermusuhan sehingga karena itu kalian menjadi gentar dan hilang kekuatan kalian. Yang satu masih pro A, yang satu pro B, kemudian saling gontok-gontokan. Gimana mereka bisa bersatu? Sudahkah mereka bersikap seperti itu? Ketika umat Islam tidak mampu memperhatikan lagi akidah, tidak mau melaksanakan perintah agama, yaitu mempelajari ilmu, baik ilmu agama maupun ilmu yang bermanfaat yang lainnya, kemudian menerapkan dan melaksanakannya secara konsisten, maka mereka pun tertinggal dari negara-negara kafir yang lainnya. Tetapi bila mereka mau mengupayakan itu semua, niscaya mereka akan menjadi umat yang maju dan punya harga diri. Dan bila mereka mau merealisasikan hakikat keimanan yang ada dalam diri mereka dengan upaya yang konkret dan penuh serius, diiringi dengan doa kepada Allah, niscaya pertolongan Allah pun akan datang dengan segera. Allah Ta'ala berfirman, wa kana haqqan 'alaina nasrul mu'minin, dan menjadi kewajiban kami menolong orang-orang yang beriman. Maksudnya adalah Allah menjanjikan akan menolong hambanya yang betul-betul mukmin sejati. Tayyib. Yang bisa kita ambil pelajaran dari pembahasan ke-32 yaitu tentang masalah pertolongan Allah, intinya adalah penuhi syaratnya agar kamu mendapatkan balasannya. Kalau syarat tidak dipenuhi, kalau syaratnya tidak dipenuhi, maka jangan mengharapkan balasan. Sehingga kalau ingin mendapatkan pertolongan dari Allah, penuhi syarat-syarat untuk bisa mendapatkan pertolongan darinya. Dan itulah yang dimaksud makna firman Allah, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah kondisi satu kaum sampai Allah mengubah kondisi mereka. Dan hadirin yang kami hormati, seperti ini akan terus terjadi di tengah kaum muslimin. Kadang mereka punya masalah besar lalu mereka kalah, kadang mereka bisa bertahan, sampai ada sebagian yang membuat kesimpulan, untuk bisa menang nampaknya kita hanya mungkin mendapatkannya setelah datangnya Imam Al-Mahdi, setelah muncul Al-Mahdi, kemudian Allah turunkan Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Tapi kalau di zaman sekarang melihat situasi kaum muslimin seperti ini, kelihatannya putus asa bisa mengalahkan Israel misalnya, putus asa sampai bisa mengalahkan Syiah yang menjajah kaum muslimin di daerah Suriah. Nah, karena itu minimal yang bisa kita lakukan adalah, kalau tidak bisa mengembalikan seperti dulu, minimal mempertahankan, jangan sampai ini semakin turun. Nah, cara yang bisa kita lakukan adalah memberikan pendidikan tentang tauhid, memberikan pendidikan tentang masalah akidah yang benar, dan mengajarkan kepada kaum muslimin agar cinta kepada agamanya. Yang jadi pertanyaan begini, Pak, ini kajian yang sensitif, Pak. Maksudnya gimana? Kita kan sekarang sedang sering mendengar orang mengatakan NKRI, NKRI, NKRI. Ini apa enggak ada ustadz yang lebih NKRI? Maksudnya gimana? Ini ada orang yang NKRI, ada orang yang kualitas NKRI-nya diragukan. Kajian seperti ini tidak merusak negara. Kita tidak membahas pemberontakan dan tidak merencanakan pemberontakan. Yang kita bahas adalah dari sisi agama. Dan mempertahankan agama itu tidak merusak negara, karena agama sendiri mendukung bersatunya negara. Ada banyak sekali dalil di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk tetap berusaha taat dan tunduk kepada pemimpin yang sah. Sehingga belajar tentang masalah jihad, belajar tentang masalah membangkitkan semangat kaum muslimin agar mencintai Islam, itu tidak bakalan merusak negara. Sedemikian pula orang belajar tentang masalah macam-macam kekufuran, tentang pembatal-pembatal Islam, juga tidak merusak negara. Ini tidak membahayakan negara. Kecuali kalau misalnya ada orang yang menyalahgunakan, kemudian ini diselewengkan. Namanya menyalahgunakan, diselewengkan, itu berpeluang bagi semuanya yang punya ideologi. Bisa jadi ada orang yang punya ideologi komunisme, tapi diramu, kemudian disisipkan di apa misalnya jargon-jargon tertentu, kalimat tertentu. Bisa jadi ini lebih berbahaya bagi negara dibandingkan mereka yang memahami Islam dengan benar. Meskipun kita sangat yakin, punya prinsip bahwa belajar syariat Islam itu sama sekali tidak membahayakan negara. Tayyib. Karena itu dalam hal ini kita perlu ya pintar-pintar untuk menyadarkan kepada masyarakat, yang kita pelajari itu tidak anti NKRI, tidak anti dengan negara, tapi yang kita pelajari adalah bagaimana membangun kecintaan seorang umat beragama terhadap keyakinan yang dia miliki. Termasuk diantaranya adalah bagaimana caranya agar kita mendapatkan pertolongan dari Allah, sehingga kaum muslimin sedunia, kita konteksnya sedunia, menjadi umat yang lebih baik ya. Tidak gampang kemudian ditindas oleh umat-umat yang lain. Wallahu a'lam. Selanjutnya kita akan bahas poin yang ke-33. Kufur besar dan macam-macamnya. Di sini beliau menyebutkan ada 6 jenis kekufuran. Ada kufur, ada syirik. Apa bedanya? Kalau kufur itu status, syirik itu perbuatan. Sehingga semua perbuatan syirik mengantarkan orang jadi kafir. Semua perbuatan syirik besar mengantarkan orang jadi kafir. Tapi tidak semua perbuatan kekufuran, kesyirikan. Berarti syirik itu salah satu sebab kekufuran. Tapi kufur itu bukan syirik itu sendiri. Namun syirik itu salah satu sebab kekufuran. Kemudian macam-macam kufur. Yang pertama adalah kufur besar. Ada 6 bentuk yang disebutkan oleh penulis. Kufur besar maksudnya adalah perbuatan kufur yang menyebabkan pelakunya keluar dari Islam. Bentuk tindakan kufur ini adalah kufur i'tikad dan bisa juga kufur amal. Anda bisa tambahkan, kufur besar bisa bentuknya kufur i'tikad, kufur keyakinan, dan bisa juga kufur amal. Yang baru saja kita bahas di kajian Rabu pagi ya. Yang termasuk kufur besar diantaranya, 1, kufur karena mendustakan, yaitu mendustakan tidak meyakini Al-Quran atau hadis, baik seluruh maupun sebagiannya. Hal itu berdasarkan firman Allah, وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ اِفْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِلْكَافِرِينَ. Siapakah orang yang lebih zalim dibandingkan orang yang membuat kedustaan atas nama Allah atau mendustakan kebenaran ketika kebenaran itu datang kepadanya? Alaysa fi jahannam mathwal lil kafirin? Bukankah jahannam itu tempat bagi orang-orang kafir? Allah juga berfirman, afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd? Apakah kalian beriman kepada sebagian Alkitab dan ingkar kepada sebagian yang lain? Dan ini karakternya Yahudi. Mereka mau mengamalkan dalil asal sesuai dengan kepentingan pribadinya. Saya kalau ayat-ayat kayak gini suka saya. Nah ini sesuai, ayatnya sejuk, enak didengar, enak dipraktekan. Tapi kalau ayat-ayat kayak gini saya gak suka. Ini ayat kekerasan, ini ayat yang tidak toleran, non-NKRI. Afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd? Apakah mereka mau beriman kepada sebagian isi Al-Quran dan kufur kepada sebagian yang lain? Yang kedua, kufur istikbar atau kufur iba, kufur al-iba, yaitu kufur karena enggan dan takabur sehingga tidak mau menerima meskipun hatinya percaya. Kufur ini seperti yang dilakukan oleh Iblis, Fir'aun, dan Abu Thalib, yaitu tidak mau tunduk kepada kebenaran meskipun mempercayai adanya kebenaran tersebut. Seperti kufurnya Iblis. Dalilnya firman Allah Ta'ala, wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Ingatlah ketika aku perintahkan kepada para malaikat, sujudlah kalian kepada Adam, mereka pun sujud kecuali Iblis. Apa yang terjadi pada Iblis? Al-iba'u wal-istikbar, aba was-takbaro, wakana minal kafirin. Dia enggan dan sombong dan dia termasuk orang kafir. Termasuk juga kufurnya Abu Thalib. Dia mengakui kebenaran ajaran Nabi SAW tapi tidak mau menerima tidak mau masuk Islam. Abu Thalib punya sebuah syair, yang syair itu ditempel di dinding Ka'bah. Syair itu mengatakan, walaqad ra'aitu anna dina Muhammadin min khairi adyanil bariyati dinan laula malamata au makhafata masabbatin la ra'aitani samhan bidzalika mubina. Sungguh aku itu yakin bahasanya agamanya Muhammad itu agama yang terbaik di muka bumi ini. Andai kan bukan karena takut dicela orang, dianggap telah menyimpang dari ajaran orang tua, kalian akan melihatku samhan bidzalika mubina, menerima agama itu terang-terangan. Tapi itu tidak dilakukan oleh Abu Thalib. Demikian pula yang dilakukan oleh Fir'aun. Fir'aun itu yakin kalau Musa ini utusan Allah. Wajahadu biha wastaiqonatha anfusuhum zulman wa uluwa. Fir'aun itu melawan dakwahnya Musa, padahal dia itu yakin kalau Musa ini benar, mereka melawan karena dolim dan adanya tindakan sombong, zulman wa uluwa. Sehingga sebab kenapa Fir'aun tidak mau menerima bukan karena enggak percaya, tapi karena dia zalim, dia sombong. Tayyib. Di tempat kita ada aliran agnostik. Aliran apa ini? Meyakini semua agama itu baik tapi enggak mau menerima. Jadi dia di atasnya ateis. Kalau ateis enggak ada agama, anti agama. Kalau agnostik, kita melihat semua agama itu mengajarkan kebaikan, tapi dia tidak mau menganut agama. Itu agnostik. Dan banyak manusia agnostik di Indonesia, sebagaimana banyak pula orang yang ateis di Indonesia. Dan orang Nasrani kebanyakan ateis, baik di Indonesia maupun di negara yang lain. Pokoknya mereka intinya ya yes, pokoknya gak usah seperti kaum muslimin, gak puasa, gak sholat, tidak menjalankan ibadah apapun, malas beribadah. Sehingga statusnya hidup ini yang penting pokoknya dunia, ya, nyambut gawe, untuk gawean, kerja, dapat duit, nikah, punya anak, ya mangan turu mati. Mereka gak pernah berpikir adanya akhirat. Sebagian di antara mereka mengakui agama itu baik, semua agama bagus, tapi mereka tidak mau menerimanya. Ada salah satu kawan saya, dia bercerita, ada kalimat yang paling ditakuti oleh orang Nasrani, orang-orang ateis dan seterusnya, yaitu kalimat kata kalimat syariat. Syariat itu mereka takut, karena dikesankan kalau ada nama syariat itu seolah-olah ya, seperti potong tangan, cambuk, rajam, dan aneka yang menakutkan yang lainnya. Mereka kalau mendengar sudah kalimat syariat, penegakan syariat itu mereka ketakutan. Ini kalimat yang bisa membuat orang semakin tertekan dalam hidup, ganggu kehidupan manusia. Jadi problem tersendiri bagi kehidupan manusia. Sampai mereka ada yang mengatakan begini, saya itu mengakui kalau syariat kamu itu benar, asal dipraktekan seperti yang dipraktekan oleh nabimu. Nah itu baru saya mau menerima. Itu cuman mulutnya saja yang ngomong kayak gitu kan. Aslinya dia juga menolak. Tayyib. Kemudian yang ketiga, kufur syak, kufur karena ragu. Ragu terhadap kebenaran. Apakah benar besok akan ada pembalasan ataukah tidak? Sehingga dia tidak mau membenarkannya secara utuh. Allah berfirman mengisahkan orang yang memiliki karakter di atas di surat Al-Kahfi ayat 36-37. Wa ma adzunnu sa'ata qa'imatan wa la irdittu ila rabbi la ajidanna khairam minha munqalaba. Saya itu enggak yakin kalau nanti akan ada kiamat. Dan kalaupun nanti ada kiamat lalu saya dibangkitkan oleh Allah, pasti saya akan mendapatkan pahala yang lebih banyak. Qala lahu sahibuhu, lalu temannya yang mukmin mengingatkan, akafarta billadzi khalaqaka, Apakah kamu kufur kepada zat yang telah menciptakanmu min turabin, dari tanah, summa min nutfatin, kemudian dari nutfah, summa sawwaka rajula, lalu dia menjadikan kamu menjadi laki-laki yang sempurna. Kamu dulu kan enggak ada, terus sekarang ada. Masa kamu enggak yakin kalau Allah bisa membangkitkan kamu setelah kamu mati? Nah, orang ini ragu apakah benar besok akan ada kiamat atau tidak. Ini kisah tentang apa? Sahibul Jannatain, pemilik dua kebun, yang diceritakan oleh Allah di surat Al-Kahfi. Disebabkan karena dia terlena dengan hartanya. Yang keempat adalah kufrul i'rad, kufur karena berpaling, meninggalkan Islam. Berpaling di sini maksudnya adalah tidak pernah ngubris terhadap syariat, meskipun tidak melawan. I'rad itu enggak punya perhatian meskipun dia tidak melawan. Sehingga orang yang punya kufur i'rad, dia sama sekali enggak pernah sholat, enggak pernah bayar zakat. Jangankan ya sholat atau bayar zakat, belajar tentang bagaimana caranya, mereka enggak mau perhatian. Enggak mau nyentuh Quran, enggak perhatian dengan Al-Quran, enggak pernah perhatian sama sekali dengan syariat yang Allah turunkan. Itu yang disebut dengan kufur i'rad. Allah berfirman, walladzina kafaru amma undziru mu'ridun, orang-orang kafir itu berpaling dari peringatan kepada mereka. Baik, i'rad itu ada dua ya. I'rad itu ada dua. Kufur i'rad, i'rad itu ada dua. Yang pertama i'rad amali, yang kedua i'rad i'tiqadi. Yang pertama i'rad perbuatan, berpaling dalam bentuk perbuatan. Yang kedua berpaling keyakinan. I'rad amali, berpaling dalam bentuk perbuatan, ini tidak sampai keluar dari Islam. Contohnya apa, Pak? Misalnya enggak mau hadir kajian. Tonggone masjid tapi ra tau ning masjid. Cuman dia masih punya perhatian terhadap Islam. Dia muslim, dia kadang Jumatan, ikut sholat Id. Kalau ada kegiatan kurban datang ke masjid ya, ikut dapat jatah ya. Tapi dia enggak mau kajian, enggak punya perhatian terhadap kesempurnaan Islamnya. Ini i'rad amali. Dan ini mayoritas kaum muslimin di tempat kita. Yang kedua, i'rad i'tiqadi, berpaling bentuknya keyakinan. Artinya enggak gobris sama sekali dengan syariat Islam. Contohnya orang yang masuk Islam melantunkan kalimat syahadat, setelah itu blas, enggak pernah beramal. Ya, yang penting kan saya sudah Islam, berhasil kawin, beres. Udah, setelah itu dia enggak punya perhatian sama sekali terhadap agama. Maka orang ini i'rad apa? I'tiqadi. Yang itu indikator bahwasanya dia ini sebenarnya orang kafir tapi berpura-pura muslim. Itu yang disebut dengan i'rad i'tiqadi. Kemudian yang kelima, kufur nifaq, kufur karena perbuatan kemunafikan, yaitu menyatakan keimanan secara lisan. Dia menyatakan iman secara lisan tapi sebenarnya hatinya tidak mengakui, dan perbuatannya pun bertentangan dengan apa yang dia ucapkan. Seperti Allah ceritakan di surat Al-Munafikun, dzalika bi'annahum amanu tsumma kafaru fatubi'a 'ala qulubihim fahum la yafqahun. Itu disebabkan karena mereka beriman kemudian mereka kafir, lalu Allah mengunci hati mereka sehingga mereka tidak memahami lagi. Allah juga berfirman di surat Al-Baqarah, wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin. Di antara manusia ada yang mengatakan kami beriman kepada Allah dan hari akhir, padahal akhir, hakikatnya mereka tidak beriman. Al-Baqarah ayat 8. Ini kufur karena kemunafikan. Dohir dan batinnya berbeda. Dohirnya mengatakan mukmin, tapi batinnya kafir. Dan yang kelima kufur apa tadi? Nifaq. Yang keenam, kufur karena menentang, enggak mau menerima. Kufur karena menentang, tidak mau menerima, itu dia yakin benar tapi dia tolak, yaitu mengingkari sebagian dari ajaran agama yang telah dia ketahui secara umum, termasuk rukun Islam atau rukun iman. Misalnya seseorang meninggalkan sholat dengan keyakinan bahwasanya sholat itu tidak wajib, maka orang seperti ini dihukumi kafir, keluar dari Islam, karena dia telah mengingkari, dia telah mengingkari salah satu syariat Allah. Demikian pula seorang hakim yang menentang hukum Allah, yaitu membuat hukum yang baru yang bertentangan dengan hukum Allah, maka dia juga telah melakukan tindakan kekufuran, sebagaimana yang Allah firmankan, wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun. Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum yang Allah turunkan, maka mereka kafir. Ibnu Abbas mengatakan, barang siapa yang menentang apa yang telah diturunkan oleh Allah, maka dia kafir. Wallahu a'lam. Tayyib. Yang penting untuk kita hafalkan di sini adalah sebab-sebab kekufuran tadi. Mulai dari kufur takdzib, mendustakan. Dan ini kufurnya orang ateis, jarang yang seperti ini. Dia mendustakan keberadaan Allah, mendustakan kebenaran adanya Allah. Kemudian yang kedua adalah kufur takabbur, kufur karena sombong. Yang ketiga kufur syak. Yang keempat kufrul i'rad. Yang kelima kufrun nifaq. Dan yang keenam kufur karena menolak, kufrul iba. Dia mengakui benar atau dia telah mengimani sebagian tapi menolak sebagian yang lain. Wallahu ta'ala alam. Demikian yang bisa kita sampaikan sebagai mukaddimah. Dan insyaallah di pertemuan berikutnya kita akan bahas kufur kecil dan macam-macamnya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Jika kita datang kajian terlambat, kajian sudah mulai, mana yang lebih baik, kita masuk masjid sholat sunnah dulu atau langsung duduk mendengarkan kajian? Yang lebih baik adalah sholat sunnah tahiyatul masjid. Tingkatan kajian tidak lebih tinggi dibandingkan khutbah Jumat. Ada sahabat yang masuk masjid ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang khutbah Jumat. Sahabat Sulaik Al-Ghatfani. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat orang itu langsung duduk. Kemudian ditanya, "Ashallaita?" Kamu tadi sudah salat? Sahabat tadi mengatakan belum. Lalu beliau bersabda, "Shalli raka'ataini wa liyatajawwaz fihima." Kerjakan salat dua rakaat tapi jangan lama-lama. Padahal beliau sedang berkhutbah, apalagi kalau cuma kajian. Dan waktunya secara umum kajian itu lebih lama. Kalau khutbah terbatas. Ya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan kesempatan kepada sahabat tadi, silahkan untuk sholat tahiyatul masjid tapi jangan lama-lama. Pertanyaan yang kedua, apakah dagu wanita termasuk aurat? Yang bukan aurat dari wanita adalah wajah dan telapak tangan. Telapak tangan al-kaf itu batasannya pergelangan ke atas. Sehingga punggung ini juga bukan aurat. Sehingga baik punggung maupun ini apa ya? Ini telapak atau perut? Bagian punggung, telapak tangan maupun bagian apa ini? Bagian dalam ini dua-duanya bukan aurat. Meskipun yang paling bagus ditutupi dalam rangka untuk menghindari fitnah. Kemudian kita fokus di wajah dulu. Apa batasan wajah? Batasan wajah adalah ma yatawajjahu bihi. Organ tubuh manusia atau anggota badan manusia yang dipakai untuk menghadap. Berarti bagian depan dari muka. Karena itu dagu bukan wajah. Anda kalau berhadapan dengan orang, terus kita melihat ke arah dia, lalu kita tampakkan dagu kita. Nyoh deleken. Ini menghadap tidak? Tidak. Loh, kok kamu malah menghadap ke atas? Lah ini kan wajah saya juga. Sehingga dagu itu bukan wajah. Karena itu mengingat dagu bukan wajah, maka dia harus ditutupi. Sehingga desain jilbab yang tidak ditutupi dengan cadar, berarti dagunya harus tertutup. Kita bisa lihat seperti wallahu alam ini foto benar atau tidak ya. Seperti foto Nyai Walidah Dahlan ya. Gambarnya ya. Itu dagunya tertutup. Jadi desain jilbabnya itu bagian dagu tertutup. Karena dagu termasuk aurat bagi wanita. Wallahu a'lam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bolehkah kurban selain diniatkan untuk diri sendiri dan keluarga juga diniatkan untuk orang tua yang sudah meninggal? Kurban untuk orang yang sudah meninggal, kata Imam Ibn Utsaimin, ada tiga bentuk. Yang pertama, karena wasiat. Orang yang sudah meninggal dulu ketika masih hidup pernah berwasiat. So ngonek bodoh besar, kalau Idul Adha, tolong saya dikasih kurban kambing. Maka sebelum warisannya dibagi, sebagian uangnya diambil untuk beli seekor kambing, lalu dilaksanakan sebagai kurban atas nama yang bersangkutan. Dan ini wajib dilaksanakan. Kalau tidak, maka anaknya berdosa. Yang kedua, berkorban atas nama orang yang hidup dan turut melibatkan keluarganya yang sudah meninggal. Ini hukumnya diperbolehkan. Sebagaimana korban Nabi SAW. Beliau ketika berkorban mengucapkan kalimat Allahumma hadza minka walaka anni wa an ahli baiti. Ya Allah, ini kurban atas namaku dan atas nama anggota keluargaku. Sehingga diperbolehkan berkurban dengan menyebut seluruh anggota keluarga. Dan itu kata beliau mencakup yang masih hidup maupun yang sudah meninggal. Karena itu kalau orang tua pernah tinggal bersama kita, hidup bareng kita, kemudian kita berkurban atas nama kita dan anggota keluarga kita, maka tercakup di dalamnya termasuk orang tua. Yang ketiga, berkorban atas nama mayit tanpa ada wasiat dan itu dilakukan secara khusus. Berkorban atas nama si A sudah meninggal dan tidak ada wasiat. Maka ulama beda pendapat apakah ini boleh atau tidak. Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan dilarang. Dan pendapat yang lebih kuat adalah tidak diperbolehkan. Karena korban itu amal bagi yang hidup, sementara yang mati sifatnya mengikuti, bukan yang utama. Kecuali kalau wasiat. Loh, kalau wasiat kok bisa? Wasiat itu menyambung amal. Makanya wasiat itu secara bahasa artinya ausala yusil, artinya menyambung. Sehingga orang yang berwasiat itu sama dengan menyambung amal. Bentuknya gimana? Nek wis mati ra iso beramal, tapi dia masih bisa beramal dengan cara pesan kepada yang masih hidup, tolong nanti ini dikerjakan. Dia nyambung amal. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut wasiat sebagai sedekah dari Allah. Innallaha tasaddaqa 'alaikum bi tsulutsi amwalikum. Sesungguhnya Allah bersedekah untuk kalian dengan diizinkan mewasiatkan maksimal sepertiga harta kalian. Allah sebut wasiat sebagai sedekah karena orang yang sudah mati seharusnya dia sudah tidak bisa lagi beramal, tapi orang ini masih bisa beramal dengan cara wasiat. Sehingga dia masih bisa mendapatkan pahala dari amal yang dikerjakan melalui perwakilan orang lain. Itulah wasiat. Dan insya Allah yang tadi disampaikan hukumnya diperbolehkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jika kita ada dana di suatu lembaga dalam kurung tabungan dan lembaga keuangan tersebut bangkrut, lalu kita boleh meminta dana kami? Selama ini sudah berusaha menagih dan 60% sudah balik. Yang 40% ketika kita tagih selalu bilang belum bisa memenuhi. Dan ini sudah berlangsung selama 3 tahun. Padahal beliau punya banyak aset, beberapa bidang tanah. Dan saat ini menjadi komisaris di sebuah BPRS. Nah, jika memang yang bersangkutan itu mampu, tapi ternyata ketika ditagih dia enggak segera bayar, berarti dia berhak untuk dipolisikan. Kalau Anda mau ya. Kalau enggak mau dan tetap berusaha bertahan agar uangnya bisa balik dengan cara yang baik, maka ya silakan, jangan bosan-bosan untuk terus nagih ya. Bertamu ke rumahnya nagih lagi ya. Dan silakan kalau memang belum diikhlaskan untuk ditagih. Ada door prize. Sudah punya buku ini? Yang biru belum? Yang punya yang kuning? Sama saja isinya ya. Pertanyaannya, sebutkan 5 jenis kekufuran. Ya, silakan. Hah? Enggak hafalan, Pak? Oh, enggak. Hah? Separuh buku. Oh ya, yeah. Baik. Kalau baca separuh buku. Kufur. Kufur mendustakan. Kufur mendustakan atau istilahnya apa? Kufur takdzib. Yang kedua. Kufur i'tikad. Kufur istikbar. Kufur sombong. Ya, kufur karena sombong. Contohnya kufurnya siapa ini? Fir'aun atau iblis. Yang ketiga, kufur karena ragu. Kufur syak. Yang keempat, kufur karena berpaling. Kufur i'rad. Yang kelima, kufur nifak. Baik. Pertanyaan yang kedua untuk jamaah putri ya. Untuk jamaah putri. Tadi kita memberikan penjelasan tentang macam-macam i'rad. Nanti silakan Anda menjawab yang menerima jawaban panitia, sehingga nanti hadiah dikasihkan oleh panitia. Jawabannya langsung ke panitia ya, angkat tangan terus panitianya dibisiki. Sebutkan macam-macam i'rad. Ada yang jawab? Ada ya? Baik, alhamdulillah selesai. Demikian yang bisa kita bahas. Kita perlu banyak bersabar untuk membaca buku ini. Ini masih cukup panjang ya. Mungkin ada 5 atau 6 kali pertemuan insya Allah habis. Dan materinya